bersuka citalah. Mari sambut sang Raja Damai, Juru Selamat dunia. Datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Tuhan beserta kita Immanuel. Yeah. Oh. Bersuka citalah. Mari sambut sang Raja Damai, Juru Selamat dunia. Datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua. Semisimurangkir mau mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Saya Mike Muhyiddin, saya ingin mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Tuhan berkati, Tuhan sayang kita semua. Natal adalah Natal kisah adalah kasih yang terindah. Kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Kasih Immanuel.